Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-hadithul rabi'u. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala, dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau memasuki pembahasan hadis yang keempat dari Arba'un An-Nawawiyah. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah berkata kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq, dan beliau adalah orang yang jujur lagi ya terpercaya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Ya sesungguhnya ya setiap dari kalian itu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani. Thumma 'alaqatan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika. Ya, kemudian berubah menjadi sekumpal darah dalam waktu yang sedemikian juga. Ya, maksudnya 40 yauman, 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalika. Kemudian berubah menjadi sekumpal daging dalam ya masa waktu yang demikian juga, yaitu 40 hari. Thumma yursilullahu ilaihil malaka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat kepadanya. Fayanfukhu fihir ruha. Yang kemudian dia meniupkan ruh kepadanya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Ya, kemudian malaikat tersebut diperintahkan ya untuk menuliskan 4 kalimat. Bikat bi rizqihi, ya dengan menuliskan rizkinya. Wa amalihi, dan menuliskan amalannya. Wa ajalihi, dan menuliskan ajalnya. Wa syaqiyyin au sa'idin, dan juga dituliskan apakah ya nanti takdirnya itu menjadi orang yang sengsara atau bahagia. Fawalladhi la ilaha ghairuhu. Ya, maka demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Ya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu beramal dengan amalannya penghuni surga, sampai-sampai jarak antara dirinya dengan surga itu tinggal satu hasta saja. Fayasbiqu alaihil kitabu. Ya, akan tetapi catatan takdir itu mendahulunya. Faya'malu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha. Ya, maka kemudian dia ya justru beramal dengan amalan penghuni neraka, kemudian ia memasuki neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian itu sungguh akan beramal dengan amalan ahli neraka, ya sampai-sampai jarak antaranya dengan neraka itu tinggal satu hasta saja. fayasbiqu alaihil kitabu, ya kemudian ya ketetapan Allah itu mendahuluinya, faya'malu bi'amali ahlil jannati fayadkhuluha, ya maka kemudian dia itu beramal dengan amalan ahli surga kemudian masuk ke surga. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Asy-syarhu, ya penjelasan dari hadis ini. Hadzal haditsu muttafaqun alaihi. Ya hadis ini itu muttafaqun alaihi. Ya disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa talaqqathul ummatu bil qabuli. Ya dan ya seluruh kaum muslimin ya umat itu menerima atau ya menerima kesahihannya. Wa huwa yadullu ala annal janina yataqallabu. Dan hadis ini menunjukkan bahwa janin itu mengalami perubahan. Fi mi'atin wa ishrina yauman fi thalathati atwarin. Ya bahwa dalam 120 hari itu mengalami tiga tahapan. Ya, tiga tahapan perubahan. Yakunu fi kulli arba'ina minha fi taurin. Ya. Dan setiap tahapannya itu dia ya mengalaminya selama 40 hari. Fayakunu fil arba'inal ula nutfatan. Ya, maka pada 40 hari pertama itu dia menjadi air mani ya atau berupa air mani. Tsumma fil arba'ina tsaniyati 'alaqatan. Ya kemudian di 40 hari yang kedua itu dia menjadi ya 'alaqah ya. Wal 'alaqatu qita'atun min damin. Dan yang namanya al 'alaqah itu adalah ya sekumpal atau sekumpulan darah. Thumma fil arba'ina thalithati mudghatan. Kemudian di ya, kurun 40 hari yang ketiga dia menjadi mudghah. Ya. Wal mudghatu qita'atun min lahmin. Dan yang namanya al mudghah itu adalah ya sepotong atau sekumpal daging. Thumma ba'dal mi'ati wal 'ishrina yawman yanfukhul malaku fihi ruha. Ya kemudian setelah 120 hari maka malaikat ya akan meniupkan ruh kepada ya, sekumpal daging tersebut. Wa yaktubu lahu hadhil arba'al kalimati. Ya kemudian ya, dia akan menulis untuknya 4 kalimat ini. Ya sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis tadi. Yaitu rezekinya, amalannya, ajalnya, dan apakah dia sengsara atau bahagia. Wa qad dzakara Allahu fil Qur'ani fi mawadhi'a katsiratin. Dan sungguh Allah ya subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya di banyak tempat, di banyak ayat taqallubal janini fi hadhil atwari. Ya perubahan janin pada tahapan-tahapan ini. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah ta'ala, Ya ayyuhannasu in kuntum fi raibim minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfatin, thumma min alaqatin, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum, وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Ya. Wahai manusia, ya jika kalian meragukan tentang ya, kebangkitan dari kubur, ya, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari sekumpal darah, ya, kemudian dari sekumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Agar kami jelaskan kepada kalian dan kami tetapkan dalam rahim. Ya, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Ya, dalam Al-Hajj ayat 5. Wa dzakara hadhihi al-atwar ats-tsalatsata. Ya, maka Allah menyebutkan tiga tahapan ini. An-nutfata wal-'alaqata wal-mudghata, yaitu air mani, sekumpal darah dan sekumpal daging. Fi mawadhi'a muta'addidatin minal Qur'ani. Jadi banyak tempat, banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Wa fi maudhi'in akhara dzakara ziyadatan 'alaiha. Dan di tempat lain atau ayat lain Allah menyebutkan tambahannya. Ya, tambahan dari tahapan tersebut. Faqala fi suratil mu'minina, maka Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minin, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhama fakasawnal 'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan ya thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari suatu ya, saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sekumpal darah, lalu sekumpal darah itu kami jadikan sekumpal daging. Dan sekumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Ya, maka Maha Suci Allah ya, sebaik-baik pencipta. Fahadihi sab'u taratin. Ya, maka ini adalah 7 tahapan. Dzakarahallahu fi hadhil ayati li khalqi bani adama qabla nafkhir ruhi. Ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dalam penciptaan manusia sebelum ditiupkannya ruh. Wa kana Ibnu Abbas yaqulu, dan ya Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ya khuliqa bani adama, ya khuliqa bani adama min sab'in, ya bahwa manusia diciptakan dari 7 tahapan. Tsumma yatlu hadhil ayata, kemudian beliau membacakan ayat ini. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu ibnu Khuzaimah wal hakimu binahwihi. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim yang sejenis dengannya. Wa qad rakhasa ta'ifatun minal fuqaha'i lil mar'ati fi isqati ma fi batniha ma lam yunfakh fihi ruhu. Ya, dan sebagian ya, sekelompok dari ulama ahli fiqih itu berpendapat bahwa wanita itu diperbolehkan untuk ya, menggugurkan janin dalam perutnya. Ya, selama ya, janin tersebut belum ditiupkan ruh kepadanya. Waja'aluhu kal'azli. Ya, dan mereka menganggap itu seperti al-azl. Ya, al-azl di sini adalah ya, ketika berhubungan suami istri kemudian mengeluarkan maninya di luar rahim. Wa huwa qaulun dha'ifun. Ya, akan tetapi menurut Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, ini adalah pendapat yang lemah. Li annal janina waladunin aqada. Ya, karena janin itu adalah anak yang sudah jadi. Wa rubbama tasawwara. Ya, wa rubbama tasawwara. Ya, dan mungkin saja sudah berbentuk. Wa fil azli lam yujad waladun bil kulliyati. Dan dalam al-azl tadi itu sama sekali ya belum ada wujudnya anaknya ya, sama sekali. Ya. Kemudian waqad sarraha ashabuna bi annahu ya, dan ya para sahabat kami itu menegaskan. Ya, yang di sini ya bisa jadi adalah para ulama yang sezaman dengan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, atau para ulama dari madhab beliau, yaitu Al-Hambali. Wallahu a'lam. Idza sara al-waladu 'alaqatan lam yajuz isqatuhu. Ya, apabila anak itu sudah menjadi ya, sekumpal darah, maka tidak boleh digugurkan. Li'annahu waladunin 'aqada. Karena itu adalah sudah ya sudah anak yang sudah berwujud. Ya. Bi khilafin nutfati. Ya, berbeda dengan air mani. Fa innaha lam tan'aqid ba'du. Ya. Karena itu ya sama sekali belum ya berbentuk. Ya. Wa qad la tan'aqidu waladan. Ya, atau kalau li'annahu waladunin aqada, ya dia itu sudah berbentuk anak atau menjadi anak, sudah dibuahi, itu kalau sudah sekumpal darah. Ya, berbeda dengan nutfah, air mani. Ya, maka dia bisa jadi itu ya tidak menjadi anak, atau dia itu belum dibuahi, belum bertemu dengan rahim. Wa qad la tan'aqidu waladan, ya, dan terkadang ya mani itu ya tidak menjadi anak, ya artinya tidak berhasil pembuahannya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, fa walladhi la ilaha ghairuhu, ya maka demi zat yang atau ya demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati. Ya, sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalannya penghuni surga. Ila akhiril hadithi. Sampai akhir hadith. Qila innahu mudrajun min kalami bani Mas'udin. Ya, ada ulama yang berpendapat bahwa ini merupakan ya mudraj, ya sesuatu yang disisipkan dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, kita lihat apa yang dimaksud dengan mudraj di sini. Ai annahu laisa min kalamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudraj itu adalah suatu sisipan yang sebetulnya bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama huwa ta'liqun 'alal haditsi min kalami bani Mas'udin radhiyallahu anhu. Ya. Jadi ini adalah sisipan dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Wal idraju, dan al idraj huwa an tuzada lafdhatun fi matnil haditsi min kalamir rawi. Yang dimaksud al-idraj adalah lafaz tambahan dalam matan hadis dari ucapan perawi. Fayadhunnu man sami'aha annaha juz'un min dzalikal haditsi. Ya, kemudian orang yang mendengarnya, ya perawi berikutnya itu menyangka bahwa itu merupakan bagian dari hadis. Fayarwiha kadzalika. Ya, maka perawi tersebut itu merawikan apa yang dia dengar dengan sangkaan bahwa itu merupakan bagian dari hadis. Ya, unzur al-ba'ith al-hasitha. Ya, ini dapat dilihat di kitab al-ba'ith al-hasith. Kita kembali ke atas. Wa qad ruwiya hadzal ma'na 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam min wujuhin muta'addidatin aidan. Ya, dan ya, akan tetapi ya telah diriwayatkan yang semakna dengan ini dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melalui berbagai macam jalur juga. Ya, artinya secara makna itu adalah benar. Kalaulah benar, ini adalah sesuatu yang mudaraj, ya, atau idaraj dari kalam Ibnu Mas'ud. Wa fi sahihil Bukhari, dan dalam ya, kitab Sahih Al-Bukhari, an Sahli bin Sa'din, ya, dari Sahl bin Sa'ad, anin Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, qala, ya, innamal a'malu bil khawatimi, bahwa ya, sesungguhnya amalan ibadah itu hanya tergantung pada penutupnya. Ya, akhrajahul Bukhariyu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya, kita cukupkan di sini dahulu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.